إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخواني وأخواتي في الله رحمني ورحمكم الله جميعا. Kita lanjutkan barakallahu pada pertemuan kemarin adalah al-qismu salih, macam yang ketiga dari pembunuhan, yakni qatlul khata, pembunuhan karena salah. Yakni seseorang membunuh orang lain dengan tanpa ada maksud membunuh. Dan macam-macam pembunuhan karena salah atau keliru itu kadang terjadi pada perbuatan karena salah sasaran. Barakallahu fikum. Seperti ada orang yang ingin melakukan atau menembak atau memburu sebuah buruan, namun ternyata salah sasaran mengenai orang sehingga meninggal. Atau ada orang yang dia itu barakallahu fikum yang qalibu wa huwa na'im ala insan fayamuta, menindih ketika tidur, dia menindih orang lain sehingga menyebabkan orang lain yang ditindih tersebut meninggal. Maka berarti ini pembunuhan karena khata, keliru. Yang kedua adalah keliru dari sisi maksud. Dari sisi maksud, barakallahu fikum. Seperti ada orang memanah, ya, yang dia inginkan adalah dia kira itu boleh, namun ternyata tidak boleh. Para ulama yang lain menyebutkan ada orang dalam perang dikira itu adalah orang kafir, namun ternyata orang muslim. Dalam maksud, keliru. Barakallahu fikum. Termasuk pembunuhan karena keliru adalah si pembunuh adalah anak kecil yang belum baligh dan dia barakallahu fikum terkena penyakit gila. Walaupun anak kecil tadi, orang gila tadi, barakallahu fikum, dia itu ada unsur kesengajaan, namun dikarenakan barakallahu, penghalangnya adalah karena masih kecil belum baligh atau gila, maka tidak dianggap pembunuhan dengan sengaja. Namun khotob barakallahu. Kemudian kita lanjutkan qalal mu'allif rahimahullahu taala, wa yalhaqu bi qatlil khata', dan yang mengikuti, yang mengiringi pembunuhan karena keliru adalah al-qatlu bitasabbuq, pembunuhan dengan sebuah sebab, kana law hafara bi'ran aw hafratan fi tariqin fatalifa bisababi dzalika insan, sebagaimana ada orang yang menggali sumur atau menggali sebuah galian di jalan. Kemudian ada seseorang yang akhirnya terperosok masuk ke dalam sumur tersebut atau galian tersebut yang mungkin belum dikasih tanda, akhirnya meninggal. Maka ini pembunuhan karena keliru. Barakallahu. Sekarang rinciannya. Hukmu qatlil khata'. Hukuman pembunuhan karena keliru. Barakallahu. Lihadzal qatl hukman. Pembunuhan karena keliru itu ada dua hukuman. Barakallahu. Sama maju sama. Salam warahmatullahi. Ini, maju lagi. Tak apa-apa. Terus. Lagi. Jadi, pembunuhan karena keliru itu ada dua. Al-awwal yang pertama, hukmu ukhrawi. Hukmu ukhrawi. Pembunuhan karena keliru itu ada dua. Yang pertama adalah hukuman di akhirat. Wa huwa ajamul ismi wal iqab, di akhirat dia tidak membawa dosa pembunuhan dan tidak pula mendapatkan iqab, ya, siksaan, tidak mendapatkan. Dalilnya li hadits Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma anna nabiyya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam qala, berdasarkan hadis Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, bahwasannya Rasulullah Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, innallaha tajawaja an ummati al-khata'a wan nisyana wa mastukrihu alaihi, sesungguhnya Allah mengampuni pada umatku barakallahu fikum, ya, sebuah kesalahan, lupa atau yang dipaksa. Barakallahu fikum. Jadi karena pembunuhan tersebut adalah khata', ya, karena keliru atau salah, maka dia tidak membawa dosa pembunuhan, tidak pula dia diikop atau diazab nanti di akhirat. Jadi tidak mendapatkan apa-apa di akhirat. Hukum duniawi, adapun hukuman di dunia, wa huwa wujubud diyati ala aqilatil qatil mu'ajjalah salasa sinina mukhaffafah wa mukhaffafah fi khamsati anwa'il minal idin. Dia harus, dia wajib membayar diyat, denda. Wajibnya denda bagi aqilatul qatil, bagi keluarga dari pihak, ya, kerabat ayahnya, ya, sang pembunuh, yang dibayar, diberi waktu tempo, boleh lunas sampai 3 tahun. dan diatnya itu diat yang ringan. Barakallahu fikum. Ya, diat yang ringan sebanyak 5 ekor unta. 5 ekor unta itu bukan ekornya saja ya, tapi semuanya 5 ekor unta. 5 unta ya, masih hidup. Jadi di dunia barakah hukum tidak ada kisos, namun dia harus membayar diat denda. Yang membayar denda ini barakah hukum, yang menanggung boleh dari pihak ya akilah, dari pihak kerabat ya, dari ayahnya sang pembunuh ya, pak leknya, pak denya ya, boleh ditanggung oleh mereka sebanyak 5 ekor unta ya, boleh tempo diberi waktu maksimal 3 tahun. 3 tahun harus lunas, kalau 2 tahun lunas tidak apa-apa. Berkahukum 5 ekor unta. Iqaulihi ta'ala, berdasarkan firman Allah subhanahu wa ta'ala, wa ma kana li mu'minin an yaqtula mu'minan illa khata'a, wa man qatala mu'minan khata'an fatahriru raqabah mu'minah, wa diyatun musallamah ila ahlihi, illa ayyasaddaqu. Tidak pantas orang mukmin membunuh mukmin yang lainnya kecuali karena khata', karena keliru. Dan barang siapa yang membunuh seorang mukmin karena keliru, maka dia harus membebaskan seorang budak mukminah, berarti kafarah. Dan dia harus membayar diat denda yang diberikan kepada keluarga yang terbunuh. Kecuali kalau keluarga yang terbunuh tadi ya memaafkan dengan cara membebaskan. Surat An-Nisa ayat ke-92. Wali hadis Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala, dan berdasarkan hadis Abu Hurairah semoga Allah meridainya, beliau menyatakan, qada Rasulullah alaihi salatu wasallam fi janin imra'atin min bani Laihan saqata maitan bi burrah abdun aw ama. Tsumma innal mar'ah allati qada 'alaiha bil burrah tuwfiyat. Dalam riwayat lain qada laha, bukan qada 'alaiha. Faqada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anna mirataha li zawjiha wa baniha wa annal aqla ala usbatiha. Abu Hurairah menyatakan barakallahu fikum radhiyallahu anhu, Rasulullah alaihi salatu wasallam beliau menetapkan pada janin seorang ibu dari kalangan Bani Laihan yang jatuh kemudian meninggal ya, dengan bayaran tebusan adanya budak laki-laki atau perempuan. Kemudian wanita yang dalam riwayat lain itu qadolah bukan alaiha, maka yang rajih adalah qadolah sebagaimana disebutkan dalam catatan kaki nomor 2 itu. Barakallahu fikum. Dalam kitab aslinya. Kemudian wanita yang berhak mendapatkan ya diat, yakni ibu dari sang janin, sang janin yang meninggal tadi, ternyata dia itu meninggal tuwfiya. Akhirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau barakallahu fikum beliau menetapkan bahwasanya diat yang diberikan oleh sang pembunuh itu diberikan kepada ahli warisnya dari kalangan suaminya atau anaknya yang lain. Dan diat ya barakallahu fikum, denda tersebut ditanggung oleh ya keluarga dari kalangan laki-laki sang pembunuh. Jadi pembunuhnya itu juga wanita. Ya. Barakallahu'alaikum. Jadi ada seorang bayi, barakallahu'alaikum. Ya. Wa'alam itu jatuh. Ya. Kemudian mungkin digendong, jatuh. Nah, dia kan harus membayar dia karena khotok, karena keliru. Nah, diatnya ini dendanya diberikan kepada ibu dari janin tadi. Ketika dendanya hendak dibayarkan, ternyata ibu dari janin tadi meninggal. Maka yang mendapatkan barakum diat atau bayaran denda tadi adalah suaminya dari ibu yang meninggal tadi, ibu janin tadi, dan juga yang mendapatkan adalah anak yang lain dari ibu yang meninggal tadi. Barakallahu. Wa tajibu 'ala man qatala khata'an ma'diyah kafarah wa hiya kal'ati. Dan wajib atas orang yang membunuh karena keliru, dia membayar denda dan juga membayar kafarah. Di samping dia membayar denda, dia harus membayar kafarah, tebusan. Tebusannya ini berupa amalan, bukan berupa barakum barang yang diberikan kepada pihak yang terbunuh, bukan, atau keluarga yang terbunuh, tapi berupa amalan. Apa itu? Ya, barakum al-ula, tebusan yang pertama, kafarah pertama. Aku raqabah mu'minah, membebaskan budak wanita mukminah. Membebaskan bukan kemudian diberikan kepada barakum keluarga yang terbunuh, bukan. Dibebaskan begitu saja. Wa hadza idza kana yastati'u al-ifu. Dan ini dilakukan apabila yang membayar kafarah tadi dari pihak yang membunuh karena salah keliru. Ini kalau mampu membebaskan. Kalau mampu. Mampu dari sisi barakatikum, ya. Mungkin dia memiliki uang yang banyak, mampu. Atau mampu dari sisi budaknya itu, budak wanita mukminah memang benar-benar ada. Sehingga terwujud pembebasan tersebut. Wa yustaratu fir raqabah an takuna mu'minah salimatan minal uyub. Ya. Dan dipersyaratkan pada pembebasan budak tersebut, yang dibebaskan adalah budak wanita mukminah yang selamat dari cacat. Bukan kemudian budaknya itu barakatukum gila. Bukan pula budak mukminahnya barakatukum ya sakit stroke atau cacat badannya. Ya, tidak boleh. Liqaulihi ta'ala, berdasarkan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, "Wa ma kana lil mu'minin ayyaqtula mu'minan illa khata'a. Wa man qatala mu'minan khata'an fa tahriru raqabah mu'minah." Surat An-Nisa ayat 97. Dan tidak pantas seorang mukmin membunuh mukmin yang lainnya kecuali karena salah. Dan barang siapa yang membunuh seorang mukmin karena salah, maka dia harus membayar kafarah berupa membebaskan budak wanita mukminah. Surat An-Nisa ayat 92. Barakallahu. Fa in lam yatamakkan minal ifti li fakrihi aw li adami wujudi raqib fa innahu yantaqilu ila. Maka apabila tidak memungkinkan membebaskan seorang budak dikarenakan si pembunuh tadi miskin, atau dikarenakan dia itu kaya namun tidak didapati budak untuk dimerdekakan, maka berpindah, beralih kepada kafarah yang kedua. Jadi kafarah itu ada dua, ya, untuk pembunuhan karena salah. Kalau yang pertama tidak bisa ditunaikan, maka pindah yang kedua. Kalau yang pertama bisa ditunaikan, maka tidak perlu yang kedua. Sekarang bentuk kafarah yang kedua adalah shaumu syahraini mutatabi'ain in kana yastati'u. Yakni barakallahu fikum, dia berpuasa 2 bulan berturut-turut apabila dia mampu. Tidak boleh putus-putus, harus berturut-turut. Putus di tengah dikarenakan dia malas, tidak ada ujur, maka harus diulang dari awal. Terus begitu, sudah dapat 1 bulan diputus lagi, ya, karena malas, ulang lagi, walaupun sampai setahun. Liqaulihi ta'ala, berdasarkan firman Allah subhanahu wa ta'ala, faman lam yajid fasiyamu syahraini mutatabi'ain taubatan minallah. Barang siapa yang tidak mampu untuk berpuasa 2 bulan berturut-turut, barang siapa yang tidak mampu, tidak mendapati budak untuk dimerdekakan, maka hendaknya dia itu berpuasa 2 bulan berturut-turut sebagai bentuk taubat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Barakatikum. Ini pembunuhan karena keliru atau salah. Fa'in aziza anisawm, kalau dia itu ternyata lemah, tidak mampu berpuasa. Lima rodin, karena sakit. Au kibarin, atau karena berkumpul kaya, karena tua. Kibarin, karena tua. Baqiyatil kafarah muta'alliqah fi dhimmatihi. Maka kafarah itu masih tetap menjadi tanggungan si pembunuh tadi. Tetap sampai dia mampu. Kalau enggak mampu ya sudah, tapi tetap berada di tanggungannya. Barangkali dia nanti mampu. Wala yudzi'u anhu al-it'am. Kalau tidak bisa membebaskan seorang budak, barakallahu fikum, tidak mampu berpuasa, maka tidak boleh memberikan makan kepada orang miskin, tidak cukup, tidak mencukupi hal itu. Kenapa? Li'anna Allah Ta'ala lam yadkurhu. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menyebutkan kalau tidak mampu berpuasa, maka harus memberi makan. Tidak menyebutkan itu. Wal abdal fil kafarah tatawaqqafu 'alan nas dunal qiyas. Dan abdal, pergantian dalam hal kafarah, tebusan, maka itu berdasarkan nas, bukan qiyas. Maka harus ada dalilnya. Ya, tidak boleh kemudian, oh kalau tidak mampu berpuasa, maka memakai kafarah sumpah. Kafarah sumpah itu barakallahu membebaskan budak, kalau tidak mampu maka memberi berpuasa 2 bulan berturut-turut. Kalau tidak mampu, maka memberi makan 60 orang miskin, atau memberi pakaian 60 orang miskin. Kalau pembunuhan karena salah atau keliru, itu tidak ada pilihan yang ketiga, yakni memberi makan atau memberi pakaian, tidak ada. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menyebutkan, dan harus berdasarkan dalil, tidak boleh dikiaskan dengan barakallahu'alaikum kafarah sumpah, kafarah aiman. Barakallahu'alaikum. Jadi kesimpulannya, pembunuhan itu ada berapa macam, Imam? Ada 3. Yang pertama, kedua, 3 karena salah atau keliru. Abu Dzar, pembunuhan karena sengaja, apa hukumannya di hukumannya di akhirat? Alah, Masya Allah. Firdaus, kekal di neraka jahanam. Pokok orang membunuh dengan sengaja mesti kekal. Hah? Mesti kekal. Kalau dia membayar di dunia, enggak kekal di neraka. Bayar apa? Gorengan, kafaroh. Bayar kafaroh, kafaroh dulu ya. Di antaranya memang benar kekal di neraka, namun harus dirinci itu. Iya begitu, kekal di neraka. Hah? Tidak kekal di neraka, tapi masuk neraka. Iya. Masya Allah. Barakalikum. Abu Ibra. Apa hukumannya di akhirat? Masuk neraka. Kekal atau tidak? Tidak. Tidak kekal. Pokoknya membunuh tidak kekal. Adabnya besar. Lalu di situ kan ada tulisannya itu Khalidan fiha, dalilnya itu. Masa enggak kekal? Namanya Khalid itu kekal. Berarti perlu dirinci. Bagaimana rinciannya? Kalau kekal bagaimana? Kalau tidak kekal bagaimana? Assalamualaikum. Ibrahim, tahu? Kekal di neraka. Gitu. Gimana Abu Faruk? Kekal di neraka itu. Pokok pasti kekal di neraka. Kecuali bagaimana rincian yang kekal di neraka, bagaimana yang tidak kekal di neraka? Rinciannya, orang yang membunuh dengan sengaja. Nah, kecuali nah, bertobat. Barakalikum. Jadi orang yang membunuh dengan sengaja, ancamannya itu bisa dia itu kekal di neraka, bisa tidak. Yang kekal di neraka yang pertama, ketika dia membunuh, dia menganggap halal darahnya yang dibunuh, padahal belum halal. Yang dibunuh itu tidak halal darahnya. Ketika itu dia menganggap halal. Dan ketika dinasihati lu, itu haram gini, udah pokoknya halal. Saya enggak terima hujah, enggak terima dalil, pokoknya halal. Maka dia bisa dihukumi kafir. Ini pertama karena dia menghalalkan. Kemudian dia belum taubat, belum rujuk dari pendapat halalnya tadi karena dia membunuh dengan itu, kemudian mati. Berarti mati dalam keadaan kafir. Keadaan yang kedua, dia bisa dikatakan kekal di neraka karena dia ya memang orang kafir, kemudian membunuh seorang mukmin dan dia mati dalam keadaan kafir. Maka di samping dia itu mati dalam keadaan kafir, dia juga membawa dosa. Ada yang menyatakan dia awalnya muslim, kemudian murtad. Ketika murtad keluar dari Islam, dia tidak kembali muslim lagi, masih murtad. Kemudian membunuh seorang mukmin dan mati di atas kemurtadan. Maka dia kekal di neraka. Adapun yang tidak kekal di neraka, atau dengan kata lain tahtal masyiah. Tahtal masyiah, di bawah kehendak Allah. Barakatikum, adalah dia membunuh seorang mukmin. Dia tidak menganggap halal. Namun dia belum bertaubat. Dia masih muslim. Sang pembunuhnya masih muslim. Dia membunuh orang lain yang belum halal, yang darahnya tidak boleh ditumpahkan, kemudian meninggal dalam keadaan belum bertaubat. Nah, maka ini tahtal masyiah, di bawah kehendak Allah. Kekal di neraka atau tidak kalau tahtal masyiah? Nah, di sini barakatikum, karena dia tidak sampai menghalalkan, masih muslim, maka tidak kekal di neraka. Kalaupun mampir di neraka, maka dia tidak kekal di neraka. Yang berikutnya adalah dia itu barakatikum, kalau bertaubat dengan taubat nasuha, maka dia tidak mendapatkan ancaman neraka. Barakallahu. Jadi pembunuhan dengan sengaja dia itu barakallahu di akhirat diancam dengan neraka, rinciannya tadi. Yang kedua, Pak Amin, di samping dia diancam dengan neraka. Wallahul hadis. Loh, di akhirat. Nah, di akhirat dia mendapatkan apa? Kan tadi di neraka, masuk neraka, diancam neraka. Yang kedua, masih di akhirat nih. Mendapatkan laknat. Terus mendapatkan apa lagi? Abu Haidar. Azab yang pedih. Terus apa lagi? Satu lagi. Ya sama itu laknat. Ghadab, apa ghadab? Kemurkaan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi di dunia dia dapat kemurkaan, di akhirat juga dapat kemurkaan dari Allah. Barakallahu fikum. Itu di akhirat. Nah, di akhirat ini menurut pendapat yang lain dari kalangan para ulama adalah dia akan barakallahu fikum diberikan kejelekan-kejelekannya atau kebaikan-kebaikannya diambil oleh pihak yang terbunuh. Kalau sudah teranggap terbayarkan, mungkin dikarenakan kebaikannya banyak dari sang pembunuh tadi, maka sudah. Kalau ternyata ketika kebaikannya diambil, ternyata kebaikannya cuma sedikit, barakallahu fikum, maka kejelekan-kejelekan pihak yang terbunuh itu diberikan kepada si pembunuh. Ini pendapatnya ulama lain yang mengatakan, ya, kalau nanti orang yang membunuh itu dia tidak bertaubat. Jadi kalau dia tidak bertaubat, barakallahu fikum, kalau dia tidak menghalalkan maka dibawa kepada Allah. Namun tetap dia mendapatkan qisas, ya, di akhirat. Qisas berupa apa? Diminta haknya yang terbunuh. Dengan kebaikan-kebaikan si pembunuh tadi diambil, ya, oleh yang terbunuh. Kalau tidak punya kebaikan, maka kejelekan-kejelekan atau dosa-dosa, ya, yang terbunuh tadi diberikan kepada si pembunuh. Barakallahu. Itu di akhirat. Di dunia, pihak yang membunuh dengan sengaja, dia bagaimana, Ali, di dunia? Penjara sampai di situ dekat alun-alun. Benar. Lalu, ah? Di penjara, ditahan maksudnya. Ditahan sampai berapa lama itu kemarin keterangannya? Itu kita apa itu? Aduh. Nah, ya, dikisos. Nah, dikisos ya. Ternyata kalau memaafkan dari pihak keluarga yang terbunuh, maka bagaimana? Ya? Masya Allah. Gimana Bu Faruk? Kan dikisos. Nah, kalau ternyata tidak dikisos karena persyaratannya tidak terpenuhi, di antaranya keluarga yang terbunuh ini memaafkan, lalu bagaimana? Membayar 100 ekor unta. Ambar kau rinciannya. Tiga puluh ekor. Yang ketiga, 40 ekor. Nah, ambar kok. Kemudian pembunuhan semi sengaja. Pembunuhan semi sengaja, barakallahu fiik. Pembunuhan semi sengaja di akhirat dia mendapatkan apa, Imam? Pelakunya diancam atau membawa dosa pembunuhan dan dia mendapatkan azab, gitu. Sama berarti azabnya. Ya iya, maksudnya sama, sama. Nah, ada pendapat lain, Abu Haidar, hukumannya sama di akhirat itu. Ya, membawa dosa, ya kan, dosa pembunuhan, dan dia itu diancam dengan masuk neraka, ikop. Tapi sama dengan pembunuhan dengan sengaja. Sama. Levelnya sama. Kalau semi sengaja, berarti lebih ringan. Jangan lupa itu, lebih ringan, ya. Lebih ringan. Kenapa? Karena tidak sengaja. Barakallahu. Atau semi sengaja. Tidak ada niatan untuk membunuh, namun memang dia itu barakallahu fikum terjatuh dalam kedzaliman. Hukuman di dunia. Hadi. Punya buku, punya catatan, harus bisa jawab. Sebelum ke KUA harus bisa jawab. Diat yang berat berupa diat yang berat namun tidak ada kisos bagi pembunuh yang sengaja, ya. Sudah itu saja. Apa? Apa namanya itu? Membayar, bayar kafaroh. Kafarohnya berupa apa? Membebaskan budak wanita mukminah. Kalau itu enggak mampu, puasa 2 bulan penuh. Kalau itu enggak mampu, barakallahu. Kalau tidak mampu, maka tetap menjadi tanggungannya sampai mampu. Jadi hukuman di dunia bagi orang yang membunuh semi sengaja adalah pertama dia harus membayar diat. Diatnya sama, 100 ekor unta, diat yang berat namanya. Seperti pembunuhan karena sengaja. Tetapi tidak ada kisos. Namun walaupun tidak ada kisos, dia harus membayar kafaroh. Ya. Apa itu kafaroh? Membebaskan budak wanita mukminah. Kalau mampu ya sudah selesai. Kalau tidak mampu maka harus berpuasa 2 bulan penuh berturut-turut, tidak boleh bolong-bolong. Kalau tidak mampu maka tanggungannya tetap berada pada dirinya sampai dia mampu. Barakallahu. Kemudian pembunuhan karena keliru. Hukumannya apa di dunia? Pak Amin. Hukuman bagi pembunuhan karena keliru di dunia dia mendapatkan hukuman atau tidak? Tidak mendapatkan hukuman. Tidak, ini di akhirat mendapatkan hukuman atau tidak? Di akhirat. Gimana Abu Ibra? Tidak mendapatkan dosa, tidak mendapatkan ancaman neraka. Terus sekarang di dunia? membayar diat. Apa diatnya? Diat yang berat, ringan, berupa 5 jenis unta. Nah, barakallahu'alaikum. Kemudian sudah itu saja, membayar kafaroh. Berupa apa kafarohnya? Kalau tidak dapat, nah, barakallahu'alaikum, tidak mampu, maka diberikan kepada, ya, tetap ya, ditanggung dirinya. Ya, nabrak orang dia khoto, pembunuhan karena keliru, khoto. Iya, dia harus. Kalau satu ekor unta sama dengan satu mobil Jaguar, ya sudah, berarti 5 mobil Jaguar. Terus bayar kafaroh. Maka di Saudi itu diterapkan. Nah, enggak, iya itu. Bayar enggak mampu ya. Nah, kan bukan dia yang harus bayar. Keluarga dari kerabat bapaknya, Akilah namanya. Pak Leknya, Pak Dunya. Miskin semua. Enggak, untuk yang diatnya. Kalau kafaroh tetap. Nah, maka tetap berada di tanggungan dia. Tetap. Ya wis, kamu harus bekerja. Jadi pahamnya itu berapa ya yang bayar? Iya, boleh dibantu itu. Nah. Dan diberi waktu berapa? 3 tahun. Nah, masih kasih waktu 3 tahun aja. Ya kerja apa? Ya kerja. Ini jadi karyawan di Saudi sana atau apa? Gitu. Cepat insya Allah 3 tahun insya Allah bisa. Yang penting ada taubat, ada amalan taubat, itu alhamdulillah, dan bersabar. Kalau gak ada amalan taubat dan bersabar, orang binasa karena ada musibah-musibah yang ada. Barakallahu. Tapi seperti ini, kalau dia tidak mampu, maka penguasa dia boleh mengganti. Nah, ini di Saudi diterapkan, bahkan di Yaman. Di Yaman ya, itu mengikuti pendapat Imam Malik dulu deh ya, enggak tahu kalau sekarang. Imam Malik menyatakan tidak ada pembunuhan semi sengaja, yang ada antara pembunuhan sengaja dengan khotok, keliru. Kalau menabrak, menurut Imam Malik itu adalah pembunuhan sengaja, maka dibunuh. Dan ketika di Yaman ada orang nabrak, dia dikisos. Dikisos. Nah, itu tidak dosa kalau misalkan salah atau keliru kok pakai pendapat itu, tidak dosa karena mereka adalah para ulama yang ada di situ. Apabila ada seorang hakim menetapkan dan dia benar, dia mendapatkan 2 pahala, kalau salah mendapatkan 1 pahala. Maka kalau menabrak dia khoto. Tapi bisa jadi dia itu sengaja, memang orang itu ternyata dia nabrak memang sengaja. Bisa jadi juga semi sengaja. Pengennya tidak sampai mati, mungkin jatuh tok ternyata mati. Dirinci ya. Kalau karena ngantuk, nah itu enggak sengaja itu. Apa? Khoto ya. Untuk jadi begitu. Namanya nyawa seorang mukmin itu berharga. Jadi bersyukur punya keluarga yang mukmin, masih ada harganya. Kalau meninggal pas diterapkan hukum Islam ya, kere bisa jadi kaya. Kaya tambah kaya. Kalau ingin lebih kaya lagi, maafkan, tidak ada kisos dan tidak ada diat dengan berupa tebusan sedikit pun. Wa ma zadallahu ya abdun bi'afin illa izzan, sebutkan dalam hadis riwayat Muslim. Tidaklah Allah menambah kepada seseorang hamba dengan sebab memberikan maaf tanpa ada tebusan, melainkan kemuliaan yang akan didapat oleh hamba tadi. Cuma kan berat kadang. Ya, waduh, mungkin aneh itu ya. Lumayan, 100 ekor unta berapa triliun atau berapa M. Wallahu ta'ala. Nah, kita lanjutkan sekarang. Barakallahu fiikum. Al-mas'alatul rabi'ah, permasalahan yang keempat. Jadi permasalahan yang keempat ini adalah permasalahan yang lain. Apa? Al-junayatu ala madunan nafsi. Tindakan kriminal atau kejahatan yang tidak sampai membunuh terhadap badan, terhadap jiwa, namun tidak sampai membunuh. Jadi pada awal-awal pertemuan kita, barakatuhum, tindakan kejahatan itu kan ada dua. Sampai membunuh, yang pertama. Yang kedua, tidak sampai membunuh. Seperti apa? Melukai, membuat cacat, tapi tidak sampai membunuh. Nah, sekarang pembahasan yang kedua, yakni barakatuhum, tindakan kriminal atau kejahatan yang tidak sampai membunuh jiwa. Wahiyya kullu ada yaqa'u alal insani mimma la yudi bihayatihi. Yakni setiap tindakan yang menyakiti, yang diberikan, yang terjadi kepada seseorang, yang ditimpakan kepada seseorang, berupa perkara yang tidak sampai membinasakan kehidupannya, tidak sampai dia itu meninggal. Minal jiroh, seperti melukai. Ada seorang mungkin berkelahi ya, dia memukul sampai melukai. Ya mungkin tergores, tersayat, keluar darah. Waqat'il a'dha wa nahwi dzalik. Atau berupa memotong anggota tubuh seseorang. Ya, memotong telapak tangannya, memotong kupingnya, hidungnya, atau mematahkan giginya. Atau semisal itu. Wa yajibu dzalika al-qisas, maka wajib baginya qisas. Nah. Berarti harus dikisas nih, benar enggak nih? Wa yajibu fi dzalika al-qisas, maka wajib baginya qisas. Berarti harus dibunuh. Dikisas, berarti harus dibunuh yang melakukan itu, ya. Jadi harus dikisas, harus dibunuh berarti. Kan tadi ada orang itu memukul sampai keluar darah. Wa yajibu fi dzalika al-qisas, maka wajib baginya qisas, berarti harus dibunuh. Enggak. Sesuai? Ah, gitu. Qisas di sini maksudnya bukan dibunuh. Nah, sesuai dengan apa yang dilakukan terhadap orang tersebut. Li tsubuti dzalika bil kitabi wa sunnah wal ijma'. Hal itu telah tetap berdasarkan Alkitab, As-Sunnah, dan Ijma. Ammal kitabu, adapun dalil dari Alkitab, dari Al-Quran. Faqauluhu ta'ala, maka firman Allah subhanahu wa ta'ala. Wa katabana alaihim fiha annan nafsa bin nafsi wal aina bil aini wal anfa bil anfi wal uduna bil uduni wa sinna bis sinni wal juruha qisas. Surat Al-Ma'idah ayat ke-45. Dan kami, aku kata Allah subhanahu wa ta'ala, telah menetapkan kepada mereka, manusia, barakatuhum, pada pelanggaran, bahwasanya sebuah jiwa meninggal, dibunuh dengan dibalas qisas. Dibunuh juga. Mata dibalas dengan mata. Hidung dibalas dengan hidung, telinga dibalas dengan telinga, gigi dibalas dengan gigi, dan pada luka itu juga ada qisas. Itu qisasnya semuanya. Kalau ada orang barakatuhum, ya, dia memotong telinganya orang lain, maka qisasnya adalah dipotong juga. Tidak boleh kemudian, tidak cukup kemudian, sudahlah saya minta maaf, ya. Sudah saya minta maaf, sudah jangan dipotong, wis. Mau minta apa? Enggak bisa. Kecuali yang dipotong telinganya tadi atau yang didolimi dia memaafkan. Maka barakatuhum gugur qisasnya. Surat Al-Maidah ayat ke-45. Wa amma sunnah, dan Adapun dalil dari al-hadis faqauluhu alaihi salatu wasalam adalah sabda Nabi alaihi salatu wasalam fi qishati kasrir rubayyi taniyati jariyah, tentang kisahnya Ar-Rubayyi, seorang sahabat barakallahu fikum, yang mematahkan, merusak gigi seri seorang gadis, anak kecil, anak gadis. Nabi menyatakan kitabullah al-qisas, pada kitabullah, pada ketetapan Allah ada qisas, ada balasan yang setimpal. Wa ajma'al ulama'u ala wujubil qisasi fi ma dunan nafsi in amkan. Dan para ulama bersepakat atas wajibnya qisas, ya, qisas pada pelanggaran yang tidak sampai membunuh. Apabila memungkinkan, maka adanya qisas. Wa hiya salah satu anwa, barakallahu fikum. Dan kisah tersebut itu terjadi pada tiga macam: al-jinayah bil-jarhi, pada kejahatan yang berupa melukai. Kalau ada orang melukai orang lain, maka kisahnya harus dilukai juga. Atsaniyah qat'u tarfi, yakni tindakan kejahatan qisas pada orang yang memotong anggota tubuh orang lain. Ya. Kalau memotong rambutnya, mana itu yang bagus? Ada orang lain memotong rambut orang lain, maka diqisas tidak? Qisas, ha? Tidak. Nah, berarti misalkan Ibrahim, kamu tidur ya, digundul kamu, dipetalin. Nah, berarti enggak ada qisas. Hah? Qisas. Berarti orang cukur rambut, ya, di salon harus diqisas. Enggak, lo gimana? Enggak. Qisas atau tidak? Berarti jawabannya tidak ada qisas kalau potong rambut. Enggak ada. Nanti Ibrahim tadi menyekali kamu, gak ada kisos. Gak ada. Gimana Usama? Ada kisos atau tidak? Atau dirinci? Kalau kalau yang potong rambut ya, tidak dikisos. Kenapa tidak dikisos? Karena orang yang minta dipotong itu ridho. Ya, rela. Terus, kalau di kisos bagaimana? Orang yang apa? Orang yang ya dipotong rambutnya itu tidak ridho, ya, kemudian dipotong, berarti dolim, ya, didolimi. Nah, maka ada kisos. Tuh, makanya anak-anak enggak boleh main-main. Oh, kumpung tidur ini, dipetalin, digambar, ya, enggak boleh. Ya, barakallahu. Namun di sini ringan, ya. Ringan, tetap harus ada qisas, walaupun tidak sampai melukai. Nah, tapi di sini ya sebenarnya tidak masuk pada pembahasan ini, jinayah. Tetapi itu adalah kedzaliman biasa. Yang asalisah ibtalu manfaati atwin. Ada orang menghilangkan manfaat dari anggota badan atau menghilangkan fungsi anggota badan. Terus, seperti contohnya mata. Mata digunakan untuk apa, Firdaus? Melihat. Nah, kemudian ada orang dihilangkan fungsi mata temannya. Ya, mungkin barakallahu fikum, ya, ditusuk atau bagaimana, didolimi. Ya, maka itu dolim. Harus di barakallahu fikum, harus di kisos. Barakallahu. Sekarang rinciannya. An-naw'ul awal, jenis yang pertama, al-jinayah bil jarhi, tindakan semena-mena atau kejahatan berupa melukai. Wa hadhil jinayah tanqatimu ila qismain. Tindakan kejahatan berupa melukai terbagi menjadi dua. Yang pertama, al-jirah al-waqi'ah 'alal wajhi war-ra'si wa tusamma as-sijad. Jam'u sajjah. Yakni melukai yang terjadi pada wajah dan terjadi pada kepala. Nah, sekarang wajah dan kepala. Maka melukai pada wajah dan kepala dalam bahasa Arab disebut sijad. Jamak dari sajjah. Misalkan sang hakim bertanya, apa yang terjadi pada kalian? Kok sampai bertikai? Ini Pak Hakim, dia melukai saya. Melukai dalam bentuk apa? Atau dari sisi apa? Dari sisi sajjah. Oh, berarti sang hakim tahu. Oh, berarti melukai pada kepala, ya, atau kepala atau wajah. Entah dipukul pakai botol, kemudian bocor, atau ditempeleng sampai lepas, ya, kulit pipinya, misalkan, ya, saking kerasnya, atau dicakar, ya, sampai tergores, maka di situ ada hukumannya. Namanya, ya, sajjah atau sijad. Yang kedua, yang B, al-jirahat fi sa'iril badan, melukai. Targetnya itu adalah seluruh badan selain wajah dan kepala. Maka itu disebut watusanna jarhan, disebut jarah, jarhan. La sujjah, bukan sujjah, tapi jarhan. Nah, padanya ada rinciannya, barakallahu fikum. Ya. Jadi harus hafal rumusnya kalau mau jadi hakim, ya. Ya Imam, ya. Harus hafal. Kalau sajjah bagaimana? Kalau jarhan bagaimana? Al-qismul awal, macam yang pertama, al-jirahat al-waqi'ah fir-ra'si wal-wajhi, melukai yang terjadi pada kepala dan wajah. Jadi disebut sajjah. Wa hiya asyratu anwa, itu ada 10 macam. Barakallahu fikum. Ada 10 macam. Yang pertama, al-harisah. Apa itu al-harisah? Wahiyallati tahrasul jalad. Tahrasu al-jalad. Yakni melukai yang lukanya itu berupa, barakallahu fikum, mengelupasi, ya, kulit. Kulitnya sampai terkelupas. Ain tasakkuhu qalilan, yakni barakallahu fikum tersayat sedikit. Terkelupas atau tersayat sedikit. Ya. Ya. Naam, tersayat sedikit. Wala tadmi, namun tidak sampai kemudian mengalir darahnya. Kal khadhi, seperti ada orang mencakar. Mencakar, ya, maka disebut harisah. Waktu sama al-qasirah al-milito, dan disebut juga dengan al-qasirah, yakni barakallahu fikum mengelupas atau menggores, maka disebut hasirah. Minal harsi wa huwa syaq, yakni pengelupasan tersebut disebut dengan, atau nama lainnya adalah menggores, maka itu disebut harisah. Ya, barakallahu fikum. Ini yang terjadi pada wajah atau kepala. Harisah. Menggores, berupa goresan atau sayatan. Asani yang kedua adalah ad-damiyah. Wa hiya allati tadmi. Mau di aha minasat, tadmil jaldi fayakhruju minha damun yasir wa tusamma al-bajila wad-dami'ah tasbihan bi khuruji dam'i min al-ain. Yang kedua adalah luka dari sisi atau yang dinamai dengan ad-dami'ah. Apa itu ad-dami'ah? Yakni barakallahu fikum yang mengalir dikarenakan ya, dikarenakan terbelah atau tersayat. Ya, yakni terbelahnya kulit sehingga mengeluarkan darah yang sedikit sehingga menetes atau rembes. Ya, menetes atau mengeluarkan itu tidak menetes. Pelan-pelan seperti merembes. Ya, maka ini menyerupai keluarnya air mata dari mata. Jadi kalau ada orang mukul kepala atau wajah sehingga menetes atau rembes pelan-pelan, bocornya pelan-pelan, maka itu disebut damnya. Kalau yang pertama tadi adalah harisoh, tidak sampai menetes, ya barakallahu'alaikum, tidak sampai keluar, tapi kayak mampet mau keluar tapi tidak sampai keluar darahnya. Dan masih banyak lagi yang lainnya. Insyaallah kita lanjutkan pertemuan akan datang. Wallahu ta'ala bisawab. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.